yang setiap-tiap dari mereka itu dominun Allah, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini adalah jaminan yang pasti akan diperoleh oleh orang tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla kalau sudah menjamin seseorang, pasti akan terlaksana jaminannya. Tayyib. In 'asha rubiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia itu masih hidup, dia dalam keadaan masih hidup, khufiyah, niscaya dia akan dicukupi kebutuhannya. Ya, baik kebutuhan duniawinya ataukah kebutuhan agamanya, urusan jasmaninya ataukah urusan rohaninya. Karena yang namanya hamba selama masih hidup di dunia itu butuh dua asupan, butuh dua nutrisi. Nutrisi jasmaninya berupa makanan, minuman, dan hajat yang lainnya. Nutrisi rohaninya berupa ilmu agama. Dua-duanya sangat dibutuhkan, dan yang paling dibutuhkan yang kedua, masalah ilmu agama. Tapi ini jaminan dari Allah Azza wa Jalla, in 'asha kufiya, kalau dia masih hidup, Allah akan berikan kecukupan hajat-hajat jasmani rohaninya. Wa in mata dakhala al-jannata, kalau dia mati dakhala al-jannata, dia akan masuk surga. Masya Allah. Ya. Dia ketiga melakukan amalan tersebut, atau tiga golongan ini, tiga jenis manusia ini mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Ya, apakah ketika hidupnya adalah ketika matinya? Siapa tiga golongan ini? Yang pertama, man dakhala baitahu bisalam. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam. Ya. Masuk rumah, rumah sendiri. Ya, dikatakan di sini man dakhala baitah, orang yang masuk rumahnya sendiri bisalam dengan mengucapkan salam, fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah azza wa jalla. Ya, dan sini kita tahu disyariatkan masuk ke rumah sendiri mengucapkan salam. Karena sebagian manusia berpendapat kalau mau masuk rumahnya orang saja salam, kalau rumah sendiri lurus-lurus. Jangan. Ya, bukan begitu. Rumah sendiri, ya, mau ucapkan salam walaupun nggak ada orang, ya, walaupun nggak ada orang, tapi rumah kita sendiri ucapkan salam, ya, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ya, kalau kalian nggak masuk rumah, maka ucapkanlah salam kepada diri-diri kalian. Ya, tahiyatan min indillah. Ini adalah penghormatan dari sisi Allah. Mubarakatan thayyibah, suatu barokah dan suatu kebaikan. Surat An-Nur ayat 61. Fadhilil azzanallahu yakum. Sehingga walaupun rumah sendiri, ucapkan salam. Apalagi di rumah kita ada anak kita, ada istri kita, ada keluarga, ya. Tapi ucapkan salam. Atau sekalipun di dalam rumah nggak ada, nggak ada siapa-siapa. Lepas kita masuk dalam rumah, salamnya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Ya, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau engkau hendak masuk rumah, ucapkan salam untuk diri-diri kalian sendiri. Ya, jadi jangan sampai masuk rumah, ah, nggak ada anak-anak, nggak ada istri, nggak ada orang di dalam rumahku, masuk rumah lurus-lurus. Jangan. Ucapkan kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Apa keutamanya? Apa tadi keutamanya? Dominun ala Allah. Allah akan memberikan jaminan kepada dia. Apa jaminannya? In asya kufiya. Kalau dia masih hidup akan diberi kecukupan. Ya, rizkinya dicukupi. Apakah rizki dalam bentuk materi ataukah rizki dalam bentuk rohani? Dua-duanya. Masya Allah. Sehingga secara tidak langsung ikhwan, masuk salam ke dalam rumah itu merupakan asbab datangnya rezeki. Kalau mau dibikin simpel. Ya, rezeki dalam makna yang lebih luas, tidak seperti yang dipahami oleh manusia. Manusia banyak memahami kalau rezeki itu adalah uang. Ya, Banyak manusia memahami yang namanya rezeki itu adalah harta. Lah, bukan itu yang namanya rezeki. Rezeki itu maknanya luas. Ya. Baik berupa kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, dan dua-duanya itu sangat kita butuhkan. Barakallahu fiik. Nah, orang kalau masuk dalam rumah, insyaallah in asha kufiya. Kalau dia masih hidup, Allah akan berikan kecukupan. Ya. Jadi yang penting di sini cukup. Ya, bukan kemudian apa? In asha, kalau dia masih hidup, ya. Misalkan kasur rizqu, rizkinya jadi banyak, bukan. Bukan nilai banyaknya. Yang diukur itu adalah cukupnya. Kenapa? Karena yang namanya kecukupan itu relatif pada manusia. Ada yang dia dikasih 10 juta sebulan enggak cukup. Satu bulan dikasih 10 juta enggak cukup untuk hidup. Ada yang satu bulan cuma 1 juta cukup. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan rasa qanaah dalam hati seorang hamba. Barokah. Ya, dia cuma 1 juta karena diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya cukup untuk hidup anaknya 3, anaknya 4, cukup untuk hidup sebulan. Sementara keluarga di sana, masya Allah, 10 juta gak cukup sebulan. Ya, oleh karena itu yang ibrah menjadi patokan itu adalah apa? Kecukupan dari si Allah Azza wa Jalla, barokah rezeki dari si Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang masuk ke dalam rumah biiznillah akan diberikan kecukupan. Ya, berapapun rezekinya cukup insyaallah. Kebutuhannya insyaallah tertutupi. Hajat kebutuhannya tercukupi, cukup. Ya, walaupun orang lihat mungkin, aduh kok ini orang kayaknya hidupnya susah gini-gini, tapi dia cukup. Masyaallah. Ya, tercukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian golongan yang kedua. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja ila al-masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah. Yang kedua, barang siapa yang keluar menuju masjid. Untuk apa ke masjid? Ya, untuk salat lima waktu. Ya, untuk menjalankan apa? Salat lima waktu. Fa huwa dhaminun 'ala Allah. Dia akan diberikan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Ini keutamaan sholat masjid atau sholat berjamaah masjid. Ya, dia keluar dari rumah menuju masjid. Niatnya cuma satu, sholat berjamaah. Ternyata amal perbuatannya menjadi asbab dia diberikan jaminan. Jaminan in asya kufiya wa in mata dakhalal jannah. Kalau dia masih hidup akan diberikan kecukupan oleh Allah. Kalau dia meninggal akan dimasukkan ke surga. Masya Allah. Manusia cuma ada dua pilihan ya, kalau nggak hidup ya mati, gitu. Ya, kalau hidup Allah berikan kecukupan, kalau mati Allah masukkan ke surga. Ini keutamaan orang yang berjalan menuju masjid. Dari sekian banyak hadis tentang keutamaan sholat berjamaah dan juga keluar ke masjid. Ya, maka dari itu ya, wah, penting bagi kita untuk senantiasa sholat berjamaah, walaupun mungkin kondisi kita sekarang masih seperti ini. Ya. Alhamdulillah masjid kita bisa menjalankan protokol kesehatan. Alhamdulillah masjid kita sudah ya diberikan izin oleh pihak Satgas ya, dalam hal ini Pak Lurah, untuk bisa menjalankan salat berjamaah, menjalankan tahlil. Ya, alhamdulillah sampai saat ini dan semoga sampai waktu yang akan datang Allah menjaga kita semuanya. Tentunya harus dengan ikhtiar ya ikhwah. Makanya saya ingatkan kembali para ikhwah semuanya, para jamaah sekalian, jalankan protokol. Ya, amanah. Diizinkan masjid ini dibuka itu dengan apa? Protokol. Ya, sehingga kalau lupa enggak bawa masker, pulang dulu ambil masker. Ya, demikian juga bawa sejadah. Bawa sejadah. Sudah diingatkan berkali-kali. Ya, sejadah yang dipakai untuk sholat. Ya, karena ini adalah salah satu daripada syaratan. Ya, enggak punya sejadah pakai sorban. Ya, atau pakai sejenis kain dan seterusnya, pakai alas sejuk. Demikian juga sudah disediakan tempat cuci tangan aduh saya dari rumah sudah berwudu tadi, ya nggak apa-apa cuci tangan, kasih tunjuk kepada yang lain. Ya, kenapa ya Ikhwan? Karena kadang ada sebagian saudara kita yang mungkin dari luar, ya singgah ke sini, ah sana juga nggak cuci tangan. Akhirnya masuk ke masjid nggak cuci tangan. Yang lain, oh sana juga nggak cuci tangan. Subhanallah. Ya, jalankan adab-adabnya. Ya, demikian juga ketika sudah di masjid untuk jaga jarak, jangan bercerita ngumpul-ngumpul. Menunggu imam datang, menunggu ditegakkan sholat berjamaah, maaf-maaf, berkumpul waktu dekat di sudut dan seterusnya. Ini juga mohon untuk diperhatikan. Ya, agar sholat berjamaah kita di masjid yang mulia ini akan menjadi semakin bernilai. Pahalanya besar. Kita keluar ke rumah, keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, dhaminun 'ala Allah. Allah akan berikan jaminan, ya, in 'asyata fiyya wa in mata dakhala al-jannah. Kalau dia masih hidup akan diberikan kecukupan, kalau dia mati dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sekali lagi, ya, nikmat ini harus dijaga. Nasrul afiyah. Khawatir kalau ada salah satu dari kita yang terjangkit ternyata akhirnya ditutup masjid ini, gak jadi lagi sholat berjamaah. Gimana coba? Ya, maaf-maaf ya. Makanya sebelum terjadi harus diantisipasi. Ya, sebelum terjadi harus diantisipasi. Termasuk kita pribadi ya, kok kita kalau keluar rumah ke pasar dan seterusnya, tolong dijalankan juga anjuran pemerintah ini. Dan kita mentaati pemerintah dalam hal ini dalam rangka untuk ibadah. Kita niatkan cari pahala. Pulang dari pasar, pulang dari berbelanja dan seterusnya di swalayan, langsung cuci tangan, mandi, ganti baju. Ya, setelah itu baru beraktivitas yang lain. Ya, kenapa? Karena ini semua dalam rangka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Barakallahu fikum. Ya, jangan sampai nikmat sholat berjamaah di masjid menjadi Allah cabut tatkala ada salah seorang dari kita yang ternyata tidak memperhatikan permasalahan yang satu ini, yaitu apa? Pola hidup bersih dan sehat. Ya, hadis. Baik, kembali ke sini, masyaallah rahimakumullah, ya. Ibadah salat berjamaah di masjid luar biasa keutamanya. Ya, harus dijaga nikmat ini, lebih-lebih lagi di zaman pandemi seperti ini kita jaga. Ya, dengan bersabar jalankan qada. Tapi kemudian yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waman kharaja fi sabilillahi fahuwa dhaminun 'ala Allah." Barang siapa yang keluar di jalan Allah, ya. Barang siapa yang keluar, maksudnya ada yang menafsirkan ghazian fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Fahuwa dhaminun 'ala Allah. Ya. Maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini yang ketiga. Keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali ke dalam hadis ini, masyaallah rahimakumullah. Ternyata amalan yang pertama mengucapkan salam. Ya, amalan yang begitu sering kita lakukan. Kita dalam sehari berapa kali masuk rumah? Coba. Berapa kali kita masuk rumah dalam sehari? Banyak sekali. Banyak sekali. Minimalnya kalau kita ke masjid 5 kali. Iya kan? Kalau kita ke masjid 5 kali, berarti 5 kali masuk rumah, 5 kali mengucapkan salam. Masya Allah, ini keutamaan yang begitu besar. Demikian juga ketika kita keluar ada hajat ke kantor, ke tempat kerja dan seterusnya, masuk ke rumah ucapkan salam berulang-ulang. Ya. Jaminannya semakin banyak dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian juga kita ke masjid salat berjamaah 5 kali dalam sehari mendapatkan jaminan. Dan ternyata dua amalan tersebut yang hari-hari dijalankan oleh seorang mukmin, salat berjamaah, masuk rumah ucapkan salam, itu disamakan, dijajarkan dengan jihad fi sabilillah. Keutamanya sama dengan jihad fi sabilillah. Dari segi apa? Dapat jaminan dari Allah. Kalau mau, kalau hidup akan diberikan kecukupan, kalau mati akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Dari sini kita tahu fadlullahi alaina azima. Ya. Fadlullahi alaina azima. Keutamaan dari Allah, karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita begitu besar ini. Ya, kemudian juga dalam hadis yang mulia ini, ikhwah, untuk menyemangati kita, ya, mengucapkan salam ketika masuk rumah, ngajari anak-anak kita kalau masuk rumah mengucapkan salam, ya. Demikian juga sholat berjamaah di masjid semakin bersemangat, ya, bersama di masjid keutamanya begitu besar, ya. Demikian juga berjihad fi sabilillah itu keutamanya begitu besar. Pada hadis yang kedua dalam bab ini, qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Badris rahimahullah alaihi an Abi Zubair. Dari Abu Zubair rahimahullah, annahu sami'a Jabir, bahwasanya beliau mendengar Jabir radhiyallahu anhu yaqul berkata, "Idza dakhalta 'ala ahlika." Kalau engkau hendak masuk ke dalam keluargamu, ke rumahmu maksudnya, fasallim alaihim, maka ucapkan salam kepada mereka, walaupun itu anak-anakmu, istri-istrimu, keluargamu, ucapkan salam kepada mereka, tahiyatan minallahi mubarakatan tayyibah, sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah. Jadi yang namanya salam itu penghormatan langsung dari atas kami, dari sisi Allah azza wa jalla. Ya, bukan penghormatan dari hamba kepada hamba, tidak, dari manusia kepada manusia, tapi dari sisi Allah azza wa jalla. Ya, penghormatannya datang dari sisi Allah azza wa jalla, enggak main-main. Baik, ya, mubarakatan, dan juga sebagai bentuk barokah. Barokah. Kan kita membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai-sampai ya, beliau radhiyallahu taala itu mengajari kita, memerintahkan untuk mengucapkan salam kepada keluarga kita, karena ini adalah penghormatan yang begitu mulia dari sisi Allah, dan ini merupakan datang atau sebab datangnya berkah. Kita ingin keluarga kita diberkahi oleh Allah. Kita ingin rumah tangga kita diberkahi oleh Allah. Menjadi rumah tangga yang menjadi surga di dunia. Sampai ada istilah orang Arab mengatakan, baiti jannati, rumahku itu surga. Ya, indah sekali. Di dalam rumah sudah ada para bidadari-bidadari, ya, atau para orang-orang, anak-anak kita penyejuk hati, ya, istri-istri kita seperti bidadari-bidadari yang sangat menyenangkan hati kita, menenteramkan hati kita. Anak-anak kita yang masya Allah menjadi penyejuk mata, ya, anak-anak yang patuh dan taat kepada Allah azza wa jalla, hidupnya penuh barokah, ya, kebahagiaan begitu terasa. Ketenangan, ketenteraman jiwa begitu terasa ketika kita sudah di rumah kita. Kenapa? Karena diberkahi oleh Allah azza wa jalla. Ya, penting bagi kita untuk mendoakan barokah agar keluarga kita menjadi keluarga yang seperti di surga. Ya, menjadi keluarga yang sangat menyenangkan kalau tinggal di rumah. Sehingga ketika kita keluar rumah, saudara, inginnya segera pulang berkumpul dengan keluarga. Baik. Kemudian barakallahu fikum, kita disuruh memperdengarkan salamnya. Memperdengarkan salam. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Idza sallamta fa asmi." Kalau engkau mau mengucapkan salam, perdengarkan salammu sama mereka. Nah, rumahnya besar. Ya, mau mengucapkan salam, istrinya anaknya di dapur enggak kedengeran. Enggak apa-apa untuk dikeraskan suaranya. Asmi, perdengarkan suara salam. Kenapa? Fa innaha tahiyatun min indillahi mubarakatun thayyibah. Karena ini adalah penghormatan dari sisi Allah, sehingga sampaikan kepada mereka benar. Barokah dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika iman Allah. Ya. Demikian juga bagi keluarga kita yang lagi di dalam rumah, dianjurkan untuk menjawab, diwajibkan bukan yang juga. Diwajibkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan ya. Ya, kenapa ya? Wah, karena menjawab salam hukumnya wajib. Wajib. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan wa idza quyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Dalam surat An-Nisa ayat 86. Apabila kalian mengucapkan salam pada kalian, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang setara, sepadan. Ya, jadi menjawabnya wajib. Mengucapkan salamnya sunnah. Orang kalau masuk ke rumah enggak mengucapkan salam enggak dosa. Harus. Tapi kalau ada orang sudah mengucapkan salam di dalam rumah kita, kita enggak jawab, kita dosa. Karena menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Allah Azza wa Jalla katakan fahayyu bi ahsani minha. Jawab, balas salamnya dengan yang lebih baik atau yang setara sepadan. Masyaallah wa rahman wa rahimakumullah. Ya, inilah yang disebutkan oleh para ulama, Pak. Ya. Mengucapkan salam itu sunnah tapi menjawabnya wajib. At-taslim tatawwu. Ya. Wa raddu fardhah. Mengucapkan salam itu adalah sunnah tapi menjawabnya hukumnya wajib. Baik. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan, qala ma ra'aituhu illa yujibu qawluhu. Ya. Faidah itu ditahiyatin fahayyi bihasaniha aw rudduha. Kata Abu Zubair rahimahullah, aku tidaklah melihat beliau, ya, kecuali beliau mewajibkannya, ya, mewajibkannya, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan apabila diucapkan salam kepada kalian maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang sepadan dengan salam yang engkau dengan. Masyaallah rahimahullah. Ya, ini diantara keistimewaan ibadah salam. Ya, dari sekian banyak keistimewaan ibadah salam, maka salam ini memiliki keistimewaan yang begitu besar, amalan yang ringan dibisa, tapi keutamanya sangat-sangat besar dari sisi Allah Azza wa Jalla, satu penghormatan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami, kalau manusia yang saling mengucapkan salam berarti mereka sedang mendapatkan penghormatan dari Allah Azza wa Jalla. Dimuliakan. Ya, dihormati, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini diantara keistimewaan daripada salam untuk disebarkan di tengah-tengah kita khususnya ketika hendak masuk rumah. Satu bab lagi kita baca insyaallah. Qala al-Imam Muhammad bin Sa'id bin Ibrahim rahimahullah, bab idza lam yadhkurillah 'inda dukhulihi al-baita yabitu fihi syaitan. Bab, kata Imam Bukhari rahimahullah, apabila seorang tidak berzikir menyebut nama Allah ketika dia masuk rumah, maka syaitan akan bermalam di rumahnya. Ya, syaitan akan bermalam di rumahnya. Dan termasuk zikir itu salah. Termasuk zikir adalah salah. Sehingga dengan seorang mengucapkan salam atau berzikir secara umum masuk ke dalam rumah, itu menjadi asbab syaitan tidak masuk ke dalam rumah, tidak bermalam dalam rumah. Tapi sebaliknya, ketika seorang masuk rumah tidak mengucapkan salam, tidak berzikir, maka itu menjadi asbab syaitan bisa punya tempat untuk tidur dalam rumah tersebut. Ya, ini jadi beliau membawakan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy alaihi salatu wasallam yaqul, bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah azza wa jalla," apabila ada seorang masuk ke dalam rumahnya, fadzakara Allah azza wa jalla, lalu dia berzikir menyebut asma Allah, membaca zikir, inda dukhulihi wa inda ta'amihi, ketika dia masuknya dan ketika dia makan. Ada dua aktivitas, ketika masuk ke rumah dan ketika makan. Ya, qala syaitanu, maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya. Yang namanya syaitan punya bala tentara, ya. Ya, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya dia itu bisa melihat kalian, dia dan bala tentaranya. Syaitan dan bala tentaranya bisa lihat kalian. Min haitsu la tarawnahu, dari arah yang kalian enggak bisa lihat mereka. Ya, kita bisa enggak lihat syaitan? Tidak bisa kita lihat, kecuali kadang aja penampakan dan seterusnya itu pun jalan. Tapi hukum asal manusia tidak bisa lihat siapa. Ya, huwa wa qabiluhu dan qabilahnya, bala tentaranya, banyak bala tentaranya, karena syaitan itu dalam keadaan apa, beranak pinah. Ya, enggak ada kabi yang namanya syaitan, banyak. Terus dalam keadaan apa, syaitan itu senantiasa, dalam hadis yang mulia ini, syaitan senantiasa menunggu-nunggu seseorang di pintu-pintu rumah mereka, ingin masuk ke dalam rumahnya. Ya, sehingga ketika ada seorang masuk rumah mengucapkan salam dan berzikir, ya, setan berkata kepada teman-temannya, kepada bala tentaranya, lama bidalakum bala asya'ah, kalian tidak ada tempat tidur di dalam rumah sini, tidak ada tempat tidur buat kalian dalam rumah sini, tidak ada makan malam buat kalian dalam rumah sini, pergi kalian, cari rumah yang lain. Ya. Tapi sebaliknya, wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi, ya, apabila dia masuk ke dalam rumahnya tapi tidak berzikir, masuk ke rumah enggak berzikir, enggak mengucapkan salam, ya, maka apa, qala syaitan, setan akan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabita, kalian wahai teman-temanku, ada tempat tidur buat kalian di rumah sini. Ya, subhanallah, ada tempat tidur dalam rumah sini, sehingga setan bisa masuk tidur di situ. Ya, kira-kira setan kalau udah tidur di situ, apa yang dia lakukan? Ya, tentunya dia akan melakukan hal yang sangat tidak baik. Ya, apa saja yang dia bisa untuk menjerumuskan seorang hamba dalam perbuatan yang tidak baik, dia akan lakukan. Ya, masya Allah, ikhwatiman barakallahu fikum. Ya, kalau seandainya yang masuk itu pencuri, mungkin kita bisa langsung usir. Ya, kalau yang masuk itu pencuri, kita langsung ambil apa? Ambil parang, ambil, ya, alat. Kita usir, kita keluarkan dari rumah kita. Mungkin bisa, karena kelihatan. Tapi ini yang masuk nggak kelihatan. Terus dia bukan sendiri. Kalau pencuri satu orang, tapi yang masuk ini setan dan bala tentaranya. Dia mengatakan, ya, kepada teman-temannya, adraktum al-mabita, kalian wahai teman-temanku para setan-setan, dapat tempat tidur di rumah ini. Sehingga jumlahnya yang masuk ke dalam rumah bukan cuma satu dua setan, tapi banyak. Assalamualaikum. Ini bahaya. Masuk rumah gak berpikir, masuk rumah tidak mengucapkan salam. Ya, demikian juga wa illam yadhkurillaha 'inda ta'amih, kalau dia tidak berzikir ketika membaca, ketika apa? Hendak makan. Hendak makan, zikir. Ada zikir. Baca bismillah. Ya. Qala syaitanu adraktumul mabita wal asya. Setan berkata kepada teman-temannya, kalian mendapatkan tempat tidur dan juga kalian mendapatkan hidangan makan malam di rumah ini. Barakallahu fiikum. Hadis ini menjelaskan kepada kita, setan itu juga ikut makan bersama manusia. Ya, setan bisa ikut makan bersama manusia. Ya, sehingga kalau kita hendak makan, baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah, setan ikut makan. Ya, ini waktu saya pernah mendapati ada ikhwan merukyah seorang, ya, merukyah seseorang, dia sampai makan satu bakul, tempat nasi itu kurang. Satu tempat nasi dimakan kurang. Makan telur satu, kalau dia telur itu di keranjang-keranjang gini. Satu keranjang habis. Satu tempat nasi habis, kasih lagi satu tempat nasi habis. Kurang. Ya, subhanallah. Setelah dirukyah banyak jinnya dia. Banyak setannya. Kenapa? Karena setan bisa makan seperti makanannya manusia. Ya, hadis ini sangat jelas mengatakan adraktumul asya, kalian dapat makan malam di rumah sini. Kenapa? Karena orang ini tidak membaca zikir ketika makan. Subhanallah. Sehingga kita harus mengajari, mengingatkan kita dan anak-anak kita untuk makan, baca doa, baca basmalah. Ya, ketiga, anak-anak kita demikian. Ya, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW melihat ada seorang apa namanya, makan, ya, makan lah, baca basmalah, ya. Tiba-tiba ketika baca basmalah, Rasulullah SAW tertawa melihatnya. Ketika ditanya, kenapa Anda tertawa, ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan, saya melihat orang tadi, ya, lagi makan, enggak baca basmalah, ternyata syaitan ikut makan. Makan bersama orang tadi. Ya, ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau lupa kan bacanya dia dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Ya, kok asyaitan? Syaitan langsung muntah. Ya, ketika dibacakan doa tersebut. Masya Allah, hal ini menunjukkan apa? Syaitan betul-betul makan, mengganggu manusia melalui makannya. Ya, sampai mengganggu dalam urusan, ya, yang lainnya juga. Ala kulli hal, kita semuanya disyariatkan untuk banyak berzikir, mengingat Allah Azza wa Jal, agar kita bisa terjaga dari gangguan dan godaan syaitan. Karena syaitan itu sangat menginginkan kejelekan buat kita semuanya. Ya, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya syaitan itu ingin ngajak para pengikutnya untuk masuk ke dalam neraka sa'ir. Ya, sehingga kita harus sering berzikir. Zikir apa saja yang bisa kita sebut? Ta'awudz dan yang lainnya. Ya, Rasulullah atau Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa? Ya. Wa may yu'rid 'an dzikri rahmani yuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari berzikir mengingat Allah yang Maha Rahman, kami akan irikan dia syaitan, dan syaitan itu menjadi qarinnya. Apa itu qarin? Teman yang mengiringi. Ya. Yang tidak berzikir dari mengingat Allah, banyak lupa, banyak lalai, maka dia akan disertai oleh syaitan, dan syaitan akan jadi qarin. Baik. Hadirin barakallahu fikum. Ya, penting bagi kita kembali kepada hari ini, ketika masuk rumah berzikir, ya, minimalnya mengucapkan salam atau berzikir yang lainnya macam-macam. Demikian juga untuk kita banyak berzikir, ya, kapan saja kita ingat, ya, karena yang namanya perbuatan ghaflah, lalai dari mengingat Allah, itu merupakan perkara yang akan bisa menjadikan syaitan, ya, menguasai Bani Adam. Ya, para ulama sudah menyebutkan zikir itu ibarat cambuk yang akan bisa menyiksa syaitan. Ya, lebih dahsyat daripada cambuk yang bisa menyiksa syaitan. Oleh karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, syaitannya kaum mukminin itu kurus-kurus. Syaitan ketika godak kaum mukminin kurus-kurus. Kenapa? Enggak ada kesempatan untuk bisa makan bersama, enggak ada kesempatan untuk bisa tidur bersama, enggak ada kesempatan untuk bisa ini lagi. Ya. Kenapa? Karena kaum mukminin senantiasa berpikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, berbeda orang-orang kafir dan yang lainnya jarang berpikir atau tak pernah berpikir. Ya, akhirnya mereka selponnya itu gemuk, gemuk. Ya, nasallallahu alaihi wa sallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala keselamatan dan kelulusan ini yang bisa kita bahas insyaallah di tempat kami tadi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bikin.